Allah Subhanahu wa taala agar kita dengan syajaratun thayyibah, sebagaimana pohon yang baik. Pohon yang baik itu asluha tsabitun, akarnya kuat, wa farmuha fis sama, batang percabangnya menjulang tinggi. Tu'ti ukula kulahinin bidni rabbiha, yang setiap saat pohon ini mengeluarkan buah-buahannya dengan izin Rabb-nya. Gambaran ini sekilas menerangkan kepada kita para jamaah sekalian tentang keseluruhan daripada agama ini dan kepribadian seorang muslim yang beragama dengan agama ini. Pohon itu ada bagian akarnya, ada bagian batang percabangannya, dan ada bagian buah-buahannya. Yang menempati bagian akarnya adalah akidah tauhid, akidah secara keseluruhan dan tauhid secara khusus. Yang sebagaimana akar ini, dari akarnya akan tumbuh batang percabangan yang menjulang. Dari akidah ini pula akan tumbuh amalan-amalan, ini amalan-amalan saleh yang terangkat naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang tegak di atas ruh keikhlasan dan ittiba, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akidah ini akan sangat berdampak sekali terhadap munculnya amalan-amalan saleh. Sebagaimana kehebatan bangunan yang tegak di atas pondasi, maka amalan-amalan ini kehebatannya juga bergantung pada kondisi akarnya. Semakin akarnya itu kokoh, maka batang percabangnya semakin tinggi dan menjulang. Semakin akarnya itu rapuh, dia tidak akan mungkin bisa menopang tumbuhnya batang percabangan. Sebagaimana pondasi yang rapuh tidak akan bisa menopang tingginya bangunan. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang dia ingin meninggikan bangunannya, hendaknya dia perhatikan kepada pondasinya. Barang siapa yang dia ingin melihat amal-amalnya yang hebat, hendaklah dia perhatikan akidahnya. Dan akidah ini sebagaimana pohon yang mengeluarkan buah-buahannya. Buah-buahan yang dirasakan oleh seorang mukmin dengan akidah yang ada dalam dirinya adalah sa'adatud dunya wal akhirah, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Hatinya merasakan itmi'nanul qalbi wangsirahu sadri. Di dunia dia merasakan benar-benar hati yang tenang dan dada yang lapang. Ini adalah buah daripada akidah yang ada di dalam dirinya. Tidak ada orang yang lebih tenang hidupnya dibandingkan orang yang mereka paling kuat bersandarnya kepada Allah SWT. Dan tidak ada orang yang paling lapang dadanya melebihi orang yang mereka semakin sempurna tauhidnya. Karena semakin sempurna tauhid dia, artinya dia semakin sempurna dalam mewujudkan kebaikan-kebaikan. Karena Allah hanya menyuruh kepada kebaikan-kebaikan. Wa'alul khaira la'alakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan, niscaya akan anda menjadi orang-orang yang beruntung. Sehingga semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna dia dalam mewujudkan kebaikan. Dan semakin sempurna dalam mewujudkan kebaikan, dadanya akan semakin lapang. Tidak ada orang mereka lebih lapang dadanya dalam membangun muamalah, baik yang berkaitan dengan muamalah dengan Allah dan muamalah dengan para hamba Allah, melebihi orang yang mereka memahami hakikat tauhid. Sehingga ini tamsil orang mereka memiliki akidah tauhid. Dan buah yang bisa dirasakan oleh orang lain adalah munculnya akhlakul karimah. Yang munculnya akhlakul karimah ini sangat berkaitan dengan akidah yang tertanam dalam hati seorang. Semakin sempurna iman seseorang, semakin sempurna akhlak yang akan ditimbulkannya. Karena Nabi yang mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Artinya sangat erat hubungan antara akhlak dan iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan akhlak ini tumbuh dari akidah. Karena akidah yang lurus, yang dikatakan Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari saat harta Anda sebanyak apapun, anak laki-laki Anda sehebat apapun, tidak akan lagi memberikan manfaat buat Anda kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat yang paling utama, selamat dari syirik. Keselamatan dari syirik ini akan menjadi modal utama untuk selamat dari kekalnya adab. Adapun selamat yang sempurna, selamat dari lima hal. Kata Ibnu Qayyim, ini selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari ghaflah, selamat dari syahwat, dan selamat dari syubhat. Ini keselamatan yang sempurna. Keselamatan paling minimal wajib selamat dari kesyirikan. Ini akan menjadi modal dia untuk selamat dari kekalnya azab. Sebab apabila dia tidak selamat dari syirik, maka dia akan kekal di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selamat dari kesyirikan merupakan modal utama. Adapun selamat yang sempurna, selamat dari ini syirik, selamat dari bid'ah. Syirik ini kalau dilakukan menghancurkan tauhid. Bid'ah ini apabila dilakukan dia akan menentang sunnah. Selamat dari ghaflah, kelalaian, sehingga hatinya, hati yang ghaflah, hati yang lalai, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tenggelam dalam kehidupan orang-orang yang lalai. Kehidupan ala binatang, ulaika kal an'am. Itu dia memiliki sifat-sifat yang mulia. Beda dengan orang mereka memiliki akidah tauhid. Kemudian, Bapak sekalian, kita masuk pada pembahasan wujubu marifatil akidah al-islamiyah. Bab yang berikutnya ada di situ, kewajiban untuk mengenal akidah islamiyah. Beliau mengatakan i'lamu wafaqani Allahu iya wa iyyakum. Ketahuilah, yaitu kecocokan amal dengan ilmu, sehingga ilmu yang terus bertambah. Sebagaimana manusia secara umum yang mencintai harta, dia terus menginginkan hartanya bertambah. Seorang muslim yang tahu hakikat harga ilmu, hendaknya dia senantiasa juga meminta pertambahan ilmu. Bahkan tidak ada yang diajarkan oleh Allah untuk kita minta tambahan melebihi seperti ajaran Allah, itu meminta tambahan ilmu. Allah tidak mengajarkan kita meminta tambahan kecuali ilmu, yang menunjukkan tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Karena kita adalah umat ilmiah, umat yang mesti tegak kehidupan kita di atas ilmu. Dan kita dilarang oleh Allah bersikap dalam perkara yang dia tidak memiliki ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada ulaika kana an mas'ula. Dikatakan oleh Allah katakan, jangan kalian bersikap dalam perkara yang Anda tidak memiliki ilmunya. Sesungguhnya pendengaran Anda, penglihatan Anda, akal Anda atau hati Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ilmu tidak boleh sekedar berhenti pada tataran ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak ancaman kepada orang-orang yang mereka berilmu kemudian ilmunya tidak menggerakkan dia untuk beramal. Banyak ayat, banyak hadis yang mengingatkan tentang masalah itu. Maka beliau katakan, ketahuilah, dan ilmu tidak dikatakan ilmu, wa'lamu, ilmu dikatakan ilmu artinya adalah idraku syai' ala ma huwa alaih. Ilmu itu adalah mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya. Sehingga orang-orang yang berilmu, orang yang paling tidak gampang tertipu memandang masalah. Semakin kuat ilmu dia, minasyirkil akbar wal asghar, dari syirik yang besar, syirik yang kecil. Mengenal agama kita secara keseluruhan adalah kewajiban. Ini yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, yakni wajibnya kita untuk mengenal akidah yang lurus, untuk berilmu. Maka ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menjelaskan tentang empat kewajiban seorang muslim, yang pertama berilmu, kedua beramal, ketiga berdakwah, keempat bersabar, yang terambil surat Al-Asr, yang ini merupakan kewajiban utama. Kewajiban kita untuk benar-benar keluar dari kerugian hidup kita, mesti kita menjadi orang yang berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Dari keseluruhan agama ini, yang paling pokok, yang paling utama adalah akidahnya. Sebagaimana telah kita sampaikan, di mana letak posisi akidah, jadi tauhid ini. Letaknya ada pada akar, kalau itu pohon. Letaknya ada pada pondasi, kalau itu ini bangunan, ini rumah. Sehingga kewajiban setiap kita mengenal akidah ini, karena ini sangat menentukan dalam kita beragama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat, fa'lam annahu la ilaha illa la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada sembah. Apa yang kita rasakan dari kenikmatan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada nikmat yang datang dari selain Allah taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu pun nikmat yang Anda rasakan kecuali semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pastikan bahwa limpah nikmat yang sekian banyak yang Allah berikan itu, wa in ta'untu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung, mengkalkulasi, merekap totalitas berapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Anda terima, pasti tidak akan bisa. Dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah seperti yang diarahkan Nabi, mengakui tentang segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mengakui tentang segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seperti kalimat yang Nabi ajarkan dalam Sayyidul Istighfar. Bagaimana ya kawan Sayyidul Istighfar? Lengkapnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Ada kalimat di antaranya yaitu abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui tentang semua nikmat yang telah aku mengakui, maupun kita dengan sengaja bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ada di antara itu taksirat. Alangkah sangat banyaknya kekurangan-kekurangan yang kita lakukan bersama dengan penunaian kewajiban kita. Kita sholat, seharusnya kita ini 100% bisa khusyuk. Akan tapi berapa banyak di antara kita yang salah dan kita sangat minim kadar kekhusyukannya. Kekurangan-kekurangan seperti ini yang mesti kita sadari. Sehingga kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kemaksiatan yang kita lakukan dan segala kekurangan-kekurangan kita dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Ini yang diperintahkan Allah kita untuk memperbanyak istighfar. Ketika Allah mensifati hamba-hamba Allah yang beriman, malamnya itu menghidupkan dengan qiyamul lail, bukan berzina, bukan mabuk, bukan maksiat, tapi di ujung malam waktu sahur apa mereka lakukan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggabungkan antara amaliyah taqarruban ilallah dengan banyak-banyak istighfar. Salat yang kita lakukan, maka setelah sholat kita disunahkan untuk wirid dan dikir apa ikhwan? Setelah sholat diantaranya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian ketika seorang selesai menunaikan haji, Allah Subhanahu wa taala perintahkan pula untuk banyak-banyak beristighfar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menjalani perjuangan panjang dalam dakwahnya, 23 tahun Nabi mengemban risalah dakwah al-aut, segala risiko dakwah telah beliau tanggung, walaupun beliau telah yakni sedemikian rupa mengemban risalah dakwah. Perhatikan, ketika Allah memberikan kemenangan dengan Fathul Makkah, apa yang Allah katakan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah kepada Allah, pujilah Allah Subhanahu wa taala, dan banyaklah minta ampun kepada Allah taala dan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi prakteknya hari-hariannya beristighfar tidak kurang dari 70 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia tidak akan lalai dan dia tidak akan ujub menyombongkan diri kayak Qarun ketika Allah berikan limpahan nikmat yang sangat banyak, dia katakan innama utitu illa min ilmin indi, tidaklah ini semuanya diberikan kecuali memang kehebatan diriku. Lalai kalau dia semua yang didapatkan itu semata-mata karena Allah SWT. Dan apa yang disampaikan para ulama, Bapak sekalian, bagaimana kesadaran kita penuh bahwa semuanya semata-mata adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka banyak melakukan ketaatan-ketaatan, ketika mereka ujub, maka ujubnya ini akan bisa menghancur binasakan amalan dia. Sehingga ada perkataan para salaf kita, ada orang yang mereka itu masuk neraka gara-gara maksiat, dan ada orang yang mereka itu masuk surga gara-gara taatnya ini. Ada orang mereka masuk surga gara-gara maksiat, ada orang masuk neraka gara-gara taat. Mestinya ketaatan-ketaatannya itu yang akan mengantarkan ke jannah, dan kemaksiatan yang akan mengantarkan ke neraka. Tetapi ini juga, Ada orang gara-gara maksiat kemudian justru bukan karena kehebatan dia, bukan karena dia ini keampuan dia, kelalaian dia menisbatkan nikmat kepada Allah, inilah yang membuat dia kemudian ini terazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujub ini penyakit yang sangat rentan menghinggapi khususnya orang-orang yang mereka punya kebaikan-kebaikan. Imam Ahmad saat menjelang wafatnya, beliau ada di antara kesadaran dan tidak sadar, antara sadar dan tidak sadar. Di tengah-tengah itu dia mengucapkan kalimat la ba'du, la ba'du. Setelah Imam Ahmad sadar, ditanya oleh sang anak, ayah, engkau tadi mengucapkan kalimat la ba'du, la ba'du, apa maksudnya? Kata Imam Ahmad, nak, iblis telah mendatangiku dan dia mengatakan futtani, ya Ahmad, engkau telah selamat dariku. Kalimat ini diinginkan oleh iblis adalah munculnya ujub dari diri Imam Ahmad. Dia telah selamat dari rangkaian panjang kudaan iblis. Hebat engkau wahai Imam Ahmad, engkau telah selamat dariku. Kata Imam Ahmad, belum, setelah ini, setelah selesai kehidupan ini baru dia selamat. Imam Ahmad sadar sepenuhnya ini adalah ungkapan iblis untuk menanamkan ujub yang akan bisa merusak ini amal-amal itu. Maka hendaknya seorang muslim banyak-banyak beristighfar dimanapun dia berada, kapanpun dia berada. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babul ilmi qabla al-qali wal-amal, bab ini berilmu sebelum berkata dan berbuat. Ini ketika beliau menjelaskan kalimat fa'lam anna la ilaha illallah, wajibnya kita berilmu sebelum berkata dan berbuat. Karena perkataan tanpa ilmu akan banyak mengandung kesalahan-kesalahan. Amalan tanpa ilmu juga demikian. Sehingga sebelum kita berkata dan berbuat, hendaknya betul-betul senantiasa kita tegakkan di atas ilmu. Sehingga perkataannya perkataan berkualitas, berbobot, dan amaliannya amalan yang berbobot, amalan yang betul-betul ini tegak di atas yakni ilmu. Kemudian di antara yang berkaitan dengan perkataan beliau, wahai Mekah itu semuanya rata-rata hampir-hampir, kata beliau, berkaitan khusus penjelasan tentang akidah Islam dan bantahan terhadap syubhat-syubhatnya orang-orang musyrik yang akan merusak yakni akidah ini. Secara umum surat yang turun di Mekah atau surat Makkiyah begitu suasananya. Surat An-Naba, amma yatasalun anin naba'il azim. An-Naba'ul azim, kabar besar yang menggoncangkan Mekah, yang isinya tentang tiga hal yang inti, yaitu tentang tauhid, tentang risalah, dan tentang penjelasan tentang yaumul kiamah. Ini adalah An-Naba'ul azim, khabar besar yang menggoncang Mekah, membuat murkanya mereka dengan apa yang didakwahkan Rasulullah Muhammad SAW. Urusan tauhid menggoncang akidah orang-orang Quraisy, sehingga mereka dengan keras, mereka dengan lantang, terang-terangan memberikan permusuhan dan reaksi keras terhadap dakwah Rasulullah SAW. Maka mereka mengadakan gerakan nyata untuk memadamkan dakwah Nabi. Akan tapi Allah semakin menyempurnakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan risalah kenabian ini yang paling mereka ingkari. Mereka tidak mengakui risalah yang datang dari Allah, apalagi mengakui kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka tidak bisa mengingkari tentang kenabian beliau, karena setiap nabi itu Allah sertakan padanya mukjizat. Yang mukjizat itu sendiri namanya mukjizat, mukjiz yang melemahkan sesuatu yang tidak ada yang bisa menggulinya. Maka mukjizat itu biasanya sesuatu yang paling hebat di zamannya. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam yang paling diagul-agul, kenapa ikhwan? Sihir. Allah berikan pada Musa mukjizat tongkat yang membuat semua orang tukang sihir terkesima dan tidak lagi mereka yakni tahu kecuali telah di luar sihir. Sampai kemudian membuat semua tukang sihir beriman kepada Nabi Allah Musa. Karena mereka tahu bahwa apa yang dilemparkan Musa ini bukan sihir. Mereka tahu persis karakter sihir. Di zaman Nabi Allah Isa yang paling unggul apa? Dunia pengobatan. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Allah Isa, yaitu kesembuhan penyembuhan penyakit yang tidak bisa dilakukan oleh dokter manapun di air. Bahwa mereka barusan yaitu dari menikmati yaitu bacaan Al-Quran Rasulullah SAW. Intinya mereka betul-betul tidak bisa mengalahkan kemujizatan Al-Quran. Dan mujizat itu dikatakan mujizat kalau mujiz mengalahkan. Oleh karena itulah sesungguhnya hampir tidak ada celah untuk mereka mendustakan Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Kecuali dari bab kesombongan. Dari bab kesombongan. Sombongnya mereka itu yang membuat mereka itu kemudian mengingkari risalah dan kerasulan yang beliau bawa. Dari bab kesombongan. Karena aslinya mereka tidak bisa yaitu mengalahkan atau mereka melihat mujizat yang seterang-terangnya sebagai tanda benarnya kenabian para nabi yang diutus oleh Allah SWT. Semua surat dalam Al-Quran, semua surat dari surat-surat makiyah rata-rata adalah menerangkan tentang akidah dan raddu syubhat, bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat mereka. Khud masalan surat Al-Fatihah, kata beliau, ambil contoh surat Al-Fatihah. Ini surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini dari awal sampai akhir isinya akidah. Surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir adalah tauhid. Alhamdulillah Rabbil Alamin adalah menjelaskan tentang Allah Rabbul Alamin, ini tauhid. Ar-Rahmanir Rahim adalah dua nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, ini tauhid. Yang pertama tauhidur rububiyah alhamdulillah rabbil alamin, yang kedua tauhidul asma wa sifat ar-rahman ar-rahim, maliki yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan hari kiamat, ini tauhid, tauhidur rububiyah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini tauhid. Hanya engkau, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada engkau ya Allah kami beristianah. Tauhidul uluhiyah dan tauhidur rububiyah, hamba betul-betul dia hanya akan beribadah kepada Allah dan dia betul-betul menyadari sepenuhnya bahwa dia tidak mungkin menegakkan ibadah seperti ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ini permintaan terhadap ini jalan yang lurus, hidayah. Jalan yang lurus ini adalah jalannya ahli tauhid. Barang siapa yang mentauhidkan Allah, hendaknya mereka berada mengikuti jalan yang lurus. Sehingga ini jalannya ahli tauhid. Tidak akan berjalan di atas jalan ini kecuali orang mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini adalah orang-orang yang mereka berjalan di atas tauhid, para nabi, para syuhada, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Mereka adalah orang yang Allah berikan kenikmatan. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub dan ad-dallin adalah orang-orang yang mereka menyimpang dari jalannya ahli tauhid. Sehingga Al-Fatihah dari awal sampai akhir tauhid, jalannya ahli tauhid, ini hak-haknya tauhid. Kemudian kisah orang-orang yang mereka bertauhid, berjalan di atas jalannya ahli tauhid, dan kisah orang-orang yang mereka menyimpang dari tauhid. Sehingga Fatihah dari awal sampai akhir adalah isinya, kandungannya adalah tauhid, hak-haknya tauhid, dan orang-orang yang mereka ini mentauhidkan dan menyimpang dari tauhid Allah, dari tauhid. Sehingga semua surat dalam Al-Qur'anul Karim dari awal sampai akhir mereka berisi tentang masalah tauhid. Atau kalau kita lihat Al-Qur'anul Karim, tema utamanya tiga. Apa ikhwan? Quran tema utamanya tiga. Apa itu? Akidah tauhid, kedua syariat, yang ketiga kisah-kisah. Akidah tauhid, tauhid penjelasan tentang Allah dan rentetannya. Ahkam syariah, hukum-hukum syariat, ini adalah haknya tauhid. Kita tidak akan salat, puasa, zakat, haji, tidak akan berjilbab wanita, tidak akan ya ini melakukan segala macam ketaatan kecuali karena mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah-kisah itu berkisar antara kisahnya penegak tauhid, nabi dan para pengikutnya, dan penentang tauhid, musuh-musuh para nabi dan para pengikutnya. Sehingga semua Al-Quran isinya dari awal sampai akhir adalah tauhid dan haknya tauhid, dan kisah tentang orang-orang yang mereka bertauhid dan menyimpang dari tauhid. Kemudian kata beliau di akhir perkataannya, wa ma ihtimamil Quran bi sya'nil aqidah Islamiyah. Fa inna aktsara alladziina yaqra'uunahu la yafhamuuna al-aqidatan fahman sahihatan. Fa saru yukhlituuna wa yukhlituuna fiha li'annahum yattabi'uuna ma wajadu 'alaihi aba'ahum wa la yaqra'uuna al-Qur'aana bitatabburin. Fala hawla wala quwwata illa billah. Kata Sufyan, beliau mengatakan bersama dengan perhatian Quran yang sangat besar terhadap perkara akidah Islam, akan tetapi kebanyakan kaum muslimin yang membaca Al-Quran tidak memahami dengan pemahaman yang benar tentang akidah Islam. Jadilah mereka orang-orang yang mereka itu salah dalam berakidah, karena mereka mengikuti kakek moyang mereka. Mereka tidak membaca Quran dengan tadabbur. Qurannya dibaca, tapi praktek hariannya semuanya nisbatnya kepada kebiasaan yang berjalan, warisan kakek moyangnya. Sehingga membacanya Quran tidak berdampak dalam kehidupannya, karena membacanya tanpa tadabbur, tanpa merenungkan dan memahami apa yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Mas kalian, ini diantara penjelasan beliau. Dengan demikian kita wajib untuk mempelajari akidah, karena kedudukan akidah yang sangat mendasar, yang sangat menentukan dalam posisi agama kita. Dan terlebih kita hidup di zaman syubhat, banyaknya kerancuan-kerancuan, khususnya orang-orang yang mereka hendak menghancur leburkan akidah Islam. Banyaknya para dajjal, para penipu, yang mereka bagaimana menggambarkan Islam dengan gambaran-gambaran yang salah. Bahkan banyaknya orang yang mereka gerakan terang-terangan untuk meninggalkan agama. Bagaimana mereka terang-terangan mengatakan agama sebagai musuhnya? Ini adalah ucapan-ucapan yang hanya keluar dari para syaitan. Tidak akan keluar dari para hamba-hamba Allah yang punya perhatian kepada agama Allah SWT. Di tengah banyaknya pengkaburan-pengkaburan terhadap masalah, apalagi masalah akidah, sekalian, wajib bagi kita untuk benar-benar membekali diri kita dengan baik-baik, khususnya perkara akidah ini, karena rusaknya akidah kita tidak sebagaimana rusaknya perkara yang lainnya. Rusaknya perkara yang lainnya dari cabang-cabang agama kita ini belum sampai menjadikan kita kafir. Tapi kalau kita rusak dalam perkara akidah, dan orang sekarang gampang sekali mengucapkan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan rusaknya akidah mereka. Rusaknya akidah ini sangat berkaitan dengan yaitu ancaman kita menjadi kafir, batal keislaman kita. Oleh karena itulah kita sangat membutuhkan bimbingan-bimbingan akidah dari para ulama dalam rangka betul-betul kita memahami Islam dengan pemahaman yang benar, dan jangan sampai rusak posisi akidah kita yang paling menentukan dalam kita beragama. Demikian Bapak sekalian, udah jam 5, kita cukup sekian dulu, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan bab pembahasan akan datang bismillah pembahasan berikutnya. Ini ad-da'watu ilal aqidatil islamiyah, berdakwah mengajak kepada akidah islamiyah. Demikian, jazakumullah khair, terima kasih banyak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.